Menimpa kulit yang bening, perawan desa yang sedang mandi tak sadar kecantikannya. Damai di hati setiap hari, alam yang tentram dan damai. Di satu hari pagi yang ini mulainya cerita ini. Datang Amtenar kota merusak segala. Hartanya dia mulai merayu. Malam perawan desa muda membujuknya, maka jadilah dia korban. Segera pulang kembali, pejabat muda harum namanya, tak mungkin diusik lagi. Hancur luluh jiwanya.